Lukas bab 2. Ebek tojer ya, Kaisar Agustus aparing parentah, sopaja sakabiana warga negara kerajaan Roma, pada daftar lagi abekna, kaangkui kaparloan sensus. Sensus segi buru tawa ebeda aki sekalian jeria, ejelen aki ebek to Kerenius dadi gubernur e negara Syria. Dadi rengoreng pada entar adaftar kabi, kakotana bengsebeng. Yusuf norok mangkat kia, dari kota Nasaret e Galilea, ka kota Bethlehem e Yudia, kenengana kelahirana Rato Daud. Polana salerana toronana Daud. Yusuf entar adaftar abareng ben bekala Miriam setepakna bubut. Gi tepakna bede e Bethlehem, Miriam lanapak kabektona si beber. Si beber potrana lalake, potra sariyanga, karena ajriya e gedung ben kain, pas esabe e bedena pakana ebin elama e dremian. Sebab Yusuf dan Miriam tak nemu panginepen. Ebek tojeria, beda rengorengoan, setepana aja ke padumbana etalon e daerah jeria. Otao, laju beda malaikat de pangeran, ngaton e jedia. Ben rengorengoan jeria, esonare terakna cajena pangeran. Rengorengoan jeria katakoan, tapi malaikat jeria adebu. Lajak takok, sekok ngibeka berbegus kebekna, kabar si etalibet maperak sakepiana oreng. E aretia, eko tanah Daud lahir rato penyelamat tebekna. Ia Arya Almasi, pangeran. Arya tandena minangka bukti kebekna. Bekna bekal nemua bebeci, si e gedung ben kain. E patedung e dilembet dena pakana ebin. Hotao, pas banyak malaikat lain nasi abereng ben malaikat jeria. Pada ngejung amul ceaki ala, debuna. Mulja aki Allah, elange separeng tengki, beneng e bumi, tarentem odi nama rusak, sema seneng pangkeliana. Salah nakat malaikat jeria abeli kasawarga, rengorengawan gelak pada ngocak. Maraja entara ka Bethlehem, ningku ketetian si debu aki pangeran kasengkok benbak nagi bururwa. Rengoreng jeria, laju duli mangkat, serta pas tatamu Bik Miriam, Ben Yusuf serta bebecik si bedae bedena pakana ebin. Ebek to nengalai bebecik buru, rengorengowan jeria laju nyarata aki pa'apa si debu aki malaikat, parkarai bebecik jeria. Rengoreng sengeting carai tanah rengorengowan jeria, pada kasambuk kapi. Tapi kapi jeria, Bik Miriam esempen edelembang kiliana, serta elika geli. Rengorengowan gelak, abelika talon sambil ngaku ngaki tor amol ceaki ala, pola nala nengal e, tor ngeding sakabiana kedetian jeria, tadek bidenan dari si edebu aki malaikat. Salana aumur belungare, karena jeria esonat, serta laju e parengi asma Isa. Ya Arya asma si edebu aki malaikat sebeluna e genduk e bukna. Bektona lanapa, ka Yusuf ben Miriam ka angkui alam pagi adat panyocian, menurut hukuma Musa. Dadi sekedua jeria, laju abek ta Isa ka Yerusalem, ya toragia ka pangeran. Sebab edalem hukuma pangeran, lai sebutagi kantaria. Saniap anak lalake sesar yang kotu ya toragi ka pangeran. Yusuf ben Miriam amaksud ngatoragia kurban kia, ya Arya kurban si arupa manuk keteran sapasang, ota bedara segi ngoda dedua. Akanta sila etan toagi edalem hukuma pangeran. Ebek to jeria, e Yerusalem beda orang lalake nyamana Simeon. Orang ngabecek, takok ka Allah, laabit seanentek saade Allah semasalamet de Israel. Orang jeria isarangi erona Allah, ben erona Allah laaparing oneng ka orang jeria, jaabena tak keramateh sebelunan nengale rato panyalamet sejenjiaki pangeran. Simeon itonton erona Allah, masuk ke pedalaman soceh. Ebek to jeria, Yusuf ben Miriam, abek ta masuk Isa segi kini, perlu ajalan lagi hukuma agama. Simeon nampani kana ajaria, laju iemben, serta pas emol jaki ala, ocakna. Semakin kuste, junan dalam amponap tepi janjina, itini abdi dalam abali ka junan dalam, kala bentaram tem, sabab tinggal abdi dalam tibi ampun ningali panyelamat si utus junan dalam si sedia aki jonan telem ke angkui setajana bangsa. Aka disonar sini rakyat jalan berdisa bangsa lain supaya pada nyantir ke jonan telem. Sonar semadatan kahormatan ke Israel. Omate pun jonan telem. Rama ebunakan ajriya heran, miarsa cacana Simeon parkara potrana. Simeon aberkati seketolo jeria, laju mator ka Miriam ebunakan ajriya. Kana alia, epele bi ala, ka angkui matom pesaben maslamete orang Israel sebanyakna. Kana ria bekal tetia tante dari Allah, sebekal elabun nabi orang sebanyakna. Teti esena atena pas pada itemu. Atena bekna bekal sosa aparana. Akan ta seesotu bi pedeng setajem. Bedekia nabi babini kasorang lacek towana. Nyamana hana anak-anak Panuel dari suku Aser. Salana araka petong tahun abide. Hana laju teti rande. Omora labulung polo 4 tahun. Hana jeri tak tahu agin jegen daripada leman soce. Siang malam abek teka ala. Kala ben atua ben apuasa. Ebek toh jeri yakia. Hana dateng. Pas amul jeaki ala. Serta acaca parkara kanak jeri ya. Kasa kebiana oreng. Seanante saat de ala semamartika ah Yerusalem. Salana mare alam pagi. Sekabiana sewajib pagi hukuma pangeran. Yusuf bin Miriam melaju pada guber kana saret e Galilea. Nakana gele atamberaja torkowat. Cik bijaksanana bentalebet e kataresnai bi Allah. Saben tahun, orang tuana Isa meos ka Yerusalem araya akia are raja paskah. Enalekana Yuswana Isa 12 tahun, Isa ben Rama Ebuna meos ka perayaan jeria akan tak biasana. Salana perayaan jeria lamare, orang tuana guber tapi Isa ki eneng e Yerusalem. Orang tuanah tak ngegeli. Isa isangku abereng bireng orang lainah. Saalana lo mampa saare benteng. Buru si kedua jeria nyare Isa e antarna lebelenah ben kenalanah. Tapi Isa tak etemu. Dati Yusuf ben Miriam abeli ke Yerusalem nyare e potrana. Saalana oleh telo are se nyare e. Isa etemu e delem padeleman soce. Para pakna elengki. Miar saaki ruguru agama sambil anyatanya. Reng-reng sengiting agi pada kasambuk kabi, polana jawa pernah sepenter. Orang tawana heran kia, ebek tongolati Isa ejedia, debuna ebuna. Nak, ara apa beknah mikkan rajeria ka sengkok benramana? Sengkok benramana nyare beknah, cek ko betera. Debuna Isa? Apun apa, ramah sarang ebu mik nyare kaula? Pon apa sampean tau ning? Cek kaula, kotuh bedah ete lemah rama kaula. Tapi Yusuf ben Miriam tak ngerti ke debuna Isa jeria. Saalana jeria, Isa laju kuber ke Nasaret abereng rama ebuna. Serta toro ocak ke orang tawana jeria. Parkara jeria ke bibi ebuna esempen ete lempang galiana. Isa adam beraja, ben sajen bijaksana. Serta eka teresnai ala ben eka leburi orang.